Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, berkata penulis hafizahullah ta'ala, qawluhu, perkataan Ibn Hisham, wakila wakilta, kila dan kilta, ma'ad domiri, bersama dengan domir, kal musanna, maka seperti isi musanna. Nah, jadi maksudnya kila dan kilta, kalau diidhofahkan kepada domir, maka dia seperti isi musanna. Kita lihat penjelasannya. Qalan malif hafizahullah ta'ala, lama dhakaral musanna, ketika penulis, ketika Ibn Hisham telah selesai menyebutkan tentang isi musanna, dhakara mulhaqatihi, beliau menyebutkan isim-isim yang mulhaq dengan isim musanna. Mulhaq secara bahasa artinya digabungkan, ditambahkan. Nah, jadi beliau menyebutkan isim-isim yang ditambahkan, digabungkan kepada isim musanna. Wahiyallati, apa itu isim mulhaq bil musanna? Wahiyallati, dia adalah la yantabiqu alaiha ta'rifu, isim yang tidak bisa diterapkan padanya definisi isim musanna. Nah, isim musanna itu kan ada definisinya, yaitu menunjukkan dua dengan adanya penambahan huruf di akhirnya, kemudian huruf tambahan itu bisa dihilangkan, dan bisa kata yang sama diathafkan kepada kata itu. Nah, ini definisi isim musanna. Nah, isim mulhaq bil musanna itu yang tidak bisa diterapkan definisi ini, tidak memenuhi syarat atau tidak masuk kriteria berdasarkan definisi itu. Kama taqaddama, sebagaimana ini telah dijelaskan. Wa hiya arba'atun, dan kata-kata yang mulhaq bil musanna itu ada empat. Kila wa kilta wa thnani wa thnatani. Kila, kilta, ithnani dan ithnatani. Nah, ini mulhaq bil musanna. Amma kila wa kilta, adapun kila dan kilta, fahuma minal asma'il mulazimati lil idhofati, maka kila dan kilta ini adalah isim-isim yang tak terpisahkan dari idhofah. Maksudnya dia pasti menjadi mudhof. Walahuma halatani, dan dia keduanya memiliki dua keadaan. Kita lihat al-ula, keadaan pertama, ayudhofa ila dhamiri, dia diidhofahkan kepada dhamir, dia menjadi mudhof untuk isim dhamir. Isim dhamirnya itu menjadi mudhofun ilaih. Kalau seperti ini, fayu'robani i'robal musanna, maka dia keduanya di'irob dengan i'robnya isim musanna. Semusanna marfu dengan alif, mansub majrur dengan ya. Nahwu contohnya, ittafaqas syarikani kilahuma. Ittafaqa, telah bersepakat, syarikani, dua mitra, kilahuma, keduanya. Jadi dua mitra itu kedua-duanya telah sepakat. Wa kharajatil bintanu kiltahuma. Khorojat, keluar, albintani, dua putri, kiltahuma, kedua-duanya. Jadi kedua putri itu keluar, telah keluar, dua-duanya. Ro'aitu tolibaini kilaihima. Aku melihat, ro'aitu, aku melihat, at-tolibaini, dua pelajar itu, kilaihima, kedua-duanya. Ra'aitul ukhtaini kiltaihima. Aku ra'aitu, aku melihat, al-ukhtaini, dua saudari itu, kiltaihima, kedua-duanya. Burra biwalidaika kilaihima. Burra, berbaktilah, biwalidaika, kepada dua orang tuamu. Walidaik di sini maksudnya ibu dan ayahmu. Kilaihima, kedua-duanya. Salamtu alal khalataini kiltaihima. Aku mengucap salam kepada al khalataini, dua khalah, berarti dua bibi, saudaranya ada saudara ibu. Kiltaihima kedua-duanya. Fakilahuma, maka kilahuma yang pertama. Ittafaqa syarikani kilahuma, ini kila taukidun maknawiyun. Dia adalah taukid maknawi. Lima qablahu untuk kata sebelumnya. Jadi dia taukid untuk kata syarikani. Marfu'un misluhu, hukumnya marfu' semisal dengan kata yang dikuatkan, kata yang ditaukidkan. Yang ditaukidkan di sini sebagai fa'il marfu', maka dia juga marfu'. Wa 'alamatu raf'ihi al-alifu, tanda rafa'nya dengan alif kila. Kenapa? Li'annahu mulhaqun bil musanna, karena dia mulhaq dengan isim musanna. Jadi bukan ismun musanna tapi mulhaq bil musanna. Paham? Karena dia bukan isim musanna. Wal ha'u mudhofun ilaihi, dan ha' mudhof ilaihi kilahuma, ha'nya itu mudhof ilaihi. Ma wa ma 'alamatut tasniyati, dan ma tanda dua. Nah, ini untuk yang marfu. Wa kilaihima mansubun bil ya'i, dan kilaihima itu mansub dengan ya. Ini untuk yang mansub. Ra'aitu at-talibaini kilaihima, sama. Jadi kilaihima taukidun ma'nawiyun lima qablahu, sama dia taukid ma'nawi untuk kata sebelumnya. Mansubun mithlu, dia mansub semisal dengan kata yang ditaukidkan. Walamatu nasbihi al-ya'u, dan tanda nasabnya dengan ya. Napa? Li'annahu mulhaqun bil musanna, karena dia mulhaq dengan isim sana. Ini kalau mansub, mansubun bil ya. Wa biwalidayka kilaihima, dan pada kata burra biwalidayka kilaihima, kilaihima majrurun bil ya'i, dia jar dengan tanda jar dengan ya. Kalau lengkapnya berarti kilaihima itu taukidun maknawiyun, taukid maknawi lima qablahu untuk kata sebelumnya, yaitu walidaik biwalidaika. Nah, ini kan majrurun mithluhu, majrur semisal itu. Walidaik ini kan majrur dengan sebab adanya ba, maka dia juga majrur. Wa alamatu jarrihi al-ya'u, tanda jarnya dengan ya. Kenapa? Li'annahu mulhaqun bil musanna, karena dia mulhaq dengan isim musanna. Nah, ini keadaan pertama dari kila dan kilta, yaitu ketika dia diidhofahkan kepada isim dhamir. Kemudian ats-tsaniyatu, keadaan kedua, ayudhofa ilal ismi dhahiri, ketika dia disandarkan, diidhofahkan kepada isim dhahir. Isim dhahir isim bukan dhamir. Fatalzimuhuma al-alifu, maka alif akan senantiasa tak terpisah dengan kila dan kilta. Jadi dia tetap tetap alif, enggak berubah. Ketika didofahkan kepada isim dohir, tetap bacanya kila dan kilta. Wa yu'robani, dan i'robnya bagaimana? Dia di'irob, i'robal ismil maksuri. I'robnya isim maksur, bukan i'rob isim mutanna. Ketika sekali lagi didofahkan kepada isim dohir. Bagaimana i'rob isim maksur? Wadhalika bil harokatil muqaddarati, yaitu dengan harokat-harokat muqaddarah. Fathah muqaddarah, domah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Jadi semua harokatnya ditakdirkan, tidak ditampakkan. Ini i'rab isim maksur, maka dia juga seperti itu. Nah, contohnya ja'a kila rajulaini, telah datang dua orang laki. Wa ra'aitu kila rajulaini, aku melihat dua orang laki. Wa marartu bikila rajulaini, dan aku berpapasan melewati dua orang laki-laki. Fakila, yang pertama, ja'a kila rajulaini, ini fa'ilun marfu, dia fa'il marfu. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya dhammatun muqaddaratun, dhammah muqaddarah, ja'a kila, dhammah muqaddarah, 'alal alifi, di atas alif. Mana'a min dhuhuriha at-ta'adzuru, yang mencegah dari penampakan dhammah itu adalah at-ta'adzur. Ta'adzur itu kemustahilan, karena memang mustahil harokat ditampakkan alif, karena alif ini nggak bisa diberi harokat. Wa kadza yuqalu fi halatain nasbi wal jarri, demikian juga dikatakan di keadaan dua keadaan nasab dan jar. Yang wa raaitu kila rajulaini, aku melihat dua orang laki-laki. Kila di sini berarti maf'ulun bihi mansubun. Maf'ul bi mansub, wa alamatun nasbihi, dan tanda nasabnya fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah 'alal alif, di atas alif. Mana amin duhuriha, mencegah dari penampakan fathah itu at-ta'adzur, karena mustahil harokat fathahnya ditampakkan. Kalau jar berarti marartu bikilar rajulaini, untuk contoh yang ketiga. Ku berpapasan melewati dua orang itu. Kila ismun majrurun bil ba'i. Kila isim majrur dengan sebab ba. Wa alamatu jarrihi, tanda jarnya kasrah muqaddarah 'alal alif. Mana min dhuhuriha, mencegah dari penampakan dia at-ta'adduru, karena mustahil ditampakkan. Nah, ini i'rab dari isim kila dan kilta ketika disandarkan atau diidhofahkan kepada isim dhahir. Jadi i'rabnya muqaddarah semua, sebagaimana i'rab isim maksur. Wa hadhil halatu, dan keadaan ini tufhamu min kalamil musannifi, bisa difahami dari ucapan penulis Ibnu Hisyam. Li'annahu, karena beliau lamma qala, ketika mengatakan ma'ad domiri kila wa kilta, ma'ad domiri bersama dengan domir kal musanna, maka seperti isi musanna. Jadi kila dan kilta kalau diidhofahkan kepada domir, maka dia seperti isi musanna. Nah, perkataan beliau ini, dari sini ulima, diketahui annahuma, bahwasanya keduanya kila dan kilta ma'al ismi dhahiri, kalau bersama dengan isim dhahir, kalau diidhofahkan kepada isim dhahir, laisa kadhalik, maka hukumnya tidak seperti isim musanna. Wa illa, kalau tidak difahami seperti itu, lam yakun li takhsisid dhamiri fa'idatun, maka tidak ada faedahnya ketika beliau mengkhususkan isim dhamir pada perkataan beliau itu. Nah, ini dua keadaan dari kila dan kilta. Wallahu a'lamu bishawab.